Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Alhamdulillah ikhwana fid din hafizani wa hafizakumullahu jami'a. Fa insyaallah taala pada kesempatan kali ini kita akan lanjutkan kajian rutin kita dari sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam, yaitu memasuki bab baru al-julus baina sajdatain, yaitu tentang posisi duduk di antara dua sujud dalam salat. Pada pertemuan-pertemuan sebelumnya telah kita sebutkan bab perkara masalah sujud, ya, baik apa yang berkaitan dengan gerakannya maupun doanya. Dan ditambahkan beberapa faedah oleh Syekh Mutsaimin rahimahullah ta'ala, seperti faedah kenapa taib pengagungan kepada Allah pada ruku sementara baca ketika sujud subhana rabbiyal a'la, dan beberapa akidah penting bantahan terhadap pihak-pihak yang mengatakan Allah subhanahu wa ta'ala di mana-mana. Ini pernah kita sebutkan bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala subhana rabbiyal a'la, Allah subhanahu wa ta'ala alal arsistawa, di atas. Baik, kita lanjutkan bab tentang duduk di antara dua sujud. Qala al-muallif fadilatul syekh Muhammad ibn Salih al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala, thumma yarfa'u ra'sahu minas sujud. Setelah seorang sujud, maka kemudian dia mengangkat kepalanya dari sujud, bangkit dari sujud. Mukabbiran ghaira rafi'in yadaihi, dengan bertakbir namun tanpa mengangkat kedua tangannya. Sekali lagi, maka ketika seorang bangkit dari sujud, ia mengangkat kepalanya untuk duduk. Bangkit dari sujud sembari bertakbir tanpa ia mengangkat kedua tangannya. Fayajlisu baina sajdatain, kemudian dia pun duduk di antara dua sujud, sebab duduk ini diapit dengan dua sujud, sujud yang pertama dan sujud kedua. Dan setiap sholat, setiap satu rakaat itu ada satu ruku dua sujud, kecuali sholat gerhana, maka dua ruku dua sujud. Dan maka setiap salat seseorang melakukan tiap-tiap rakaatnya dengan dua kali sujud, dan diselai di antara dua sujudnya adalah dengan duduk, apa yang disebut dengan al-julus baina sajdatain. Bi qadri sujudih, berapa lama dia melakukan duduknya, bi qadri sujudih, yang kira-kira selama sebagaimana sujudnya. Nanti akan disebutkan dalilnya masing-masing. Rawa al-Bukhari rahimahullah an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, thumma yukabbiru hina yasjud, thumma yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Al-Imam Al-Bukhari, bahkan juga Imam Muslim, hadis ini muttafaqun alaih. Kedua imam hadis ini, Bukhari maupun Muslim, meriwayatkan dengan sanadnya sampai kepada sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menceritakan tentang sifat salat Nabi alaihi salatu wassalam. Abu Hurairah mengatakan, "Tsumma yukabbir hina yasjud." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertakbir ketika hendak sujud. Ketika hendak sujud bertakbir, dan telah kita bahas takbir ketika mau sujud adalah mendahului dan mengawali atau berbarengan, yaitu takbirnya dengan gerakannya menuju sujud, dan tidak dibaca takbir setelah seseorang sudah posisi sujud. Maka apakah dia bertakbir dulu kemudian turun untuk sujud, ataukah dia turun sujud dan berbarengan dengan takbirnya, namun tidak dia bersujud dulu baru dia membaca takbir. Di sini disebutkan dalam hadis Abu Hurairah muttafaqun alaih, menceritakan sekian sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam sampai pada apa yang disebutkan Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Tsumma yukabbiru hina yasjudu." Kemudian Nabi alaihi salatu wasalam pun bertakbir ketika beliau sujud, yakni ketika tidak sujud maksudnya. Yaitu ketika sembari posisi tidak sujud beliau bertakbir. Summa yukabbiru hina yarfa'u ra'sah. Kemudian Nabi alaihi salatu wasallam bertakbir juga ketika mengangkat kepalanya, yakni kepala beliau ketika diangkat dari posisi sujud. Maka ini dalil yang menunjukkan takbir kepada tiap-tiap rukun, yaitu baik sujud, mau sujud maupun bangkit dari sujud menuju duduk di antara dua sujud, semuanya dengan takbir. Wa rawa an Ibnu Umar radhiyallahu anhuma fi adami raf'il sujud. Kemudian Al-Imam Al-Bukhari menyendiri, Al-Imam Bukhari meriwayatkan juga dari sahabat Abdullah Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Tadi hadisnya Abu Hurairah, adapun ini hadisnya Abdullah bin Umar. Imam Bukhari juga yang meriwayatkan tentang fi adami raf'il sujud, tidak mengangkat tangan ketika hendak sujud, ya. Ketika hendak sujud begitu pula ketika bangkit dari sujud. Dalilnya hadis ini Ibnu Umar dari Bukhari, riwayat Bukhari. Ibnu Umar mengatakan wala yaf'alu dzalik, dan Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan takbir, tidak melakukan mengangkat tangannya hina yasjud, ketika hendak sujud Nabi tidak melakukannya. Sehingga ketika posisi i'tidal sudah berdiri dan hendak sujud, maka tanpa mengangkat tangan lagi. Adapun dari ruku, ketika hendak ruku mengangkat tangan, Allahu Akbar. Ketika bangkit dari ruku mengangkat tangan, sami Allahu liman hamidah. Namun ketika setelah i'tidal mau sujud tidak mengangkat tangan. Dan ini pendapat Syekh Utsaimin rahimahullah taala dan jumhur kebanyakan ulama. Dan di sana sebagian alul hadis seperti Syekh Albani menganggap boleh seorang sesekali mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud nanti. Karena beliau mensahihkan riwayat hadis yang menyebutkan tentangnya. Dan kalaupun itu sahih, maka itu nadir, dalam posisi sangat jarang, dan ini pendapat sebagian alul ulama seperti Syekh Albani rahimahullah taala. Namun jumhur kebanyakan ulama, dan seperti yang dirojikan Syekh Utsaimin di sini, cukup dengan takbir ketika hendak sujud dan takbir ketika bangkit dari sujud tanpa mengangkat tangan. Tanpa mengangkat tangan baik ketika hendak sujud maupun yaitu mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud tidak menggunakannya. Disebutkan oleh Ibnu Umar wala yaf'alu dzalika hina yasjud. Nabi alaihi salatu wasallam tidak melakukan hal tersebut, yakni mengangkat tangan ketika sujud. Wala hina yarfa'u ra'sahu minas sujud. Dan beliau pula tidak mengangkat kepalanya, dan tidak pula mengangkat kedua tangan beliau ketika mengangkat kepalanya dari sujud. Ibnu Umar menegaskan, Nabi SAW tidak mengangkat kedua tangannya baik ketika hendak sujud maupun ketika bangkit dari sujud. Oleh karenanya di sana para ulama banyak menyebutkan bahwasannya mengangkat tangan dalam sholat itu ada pada 4 posisi. Yang pertama takbiratul ihram, ketika hendak mulai dalam sholat Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Meskipun jumhur berpandangan sunnah, namun takbirnya rukun harus. Maka ucapan takbir lebih penting daripada mengangkat tangan. Tidak mengangkat tangan maka tetap sah menurut pendapat jumhur, namun tanpa takbir tidak sah sholatnya. Tapi ini pernah kita bahas dalam takbiratul ihram. Ini posisi mengangkat tangan yang pertama. Yang kedua, mengangkat tangan ketika hendak ruku. Yang kedua, setelah baca surat Al-Fatihah ataupun setelahnya, kemudian hendak ruku, Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Kemudian ruku. Setelah itu kemudian dari ruku hendak bangkit menuju i'tidal, sembari mengucapkan sami Allahu liman hamidah, dia mengangkat kedua tangannya. Mengangkat kedua tangannya. Ini posisi tiga. Dan ketiga posisi ini adalah pendapat jumhur ulama disyariatkan yang mengangkat tangan pada posisi tersebut. Adapun posisi yang keempat adalah mengangkat tangan ketika bangkit dari tasyahud awal. Ya, ini ketika posisi berdiri bangkit dari tasyahud awal. Apakah pada rokaat ketiga dari sholat maghrib, apakah rokaat ketiga pada sholat isya, atau sholat-sholat yang bangkit setelah, ya ini tasyahud awalnya. Setelah dua rokaat tasyahud awal duduk kemudian bangkit menuju rakaat ketiga, Allahu Akbar sambil mengangkat tangan. Dan ini tidak dilakukan pada setiap rakaat. Ini posisi yang keempat. Meskipun jumhur tidak berpandangan disyariatkannya hal tersebut, namun yang sahih ini masuk. Sebab hadisnya sahih hadisnya Ibnu Umar juga seingat saya, kalau tidak dalam Bukhari, kalau tidak dalam Muslim, sahih. Yang jelas yaitu beliau mengangkat tangan ke hina yakum minar rakatain, ketika berdiri dari dua rakaat. Dalilnya sahih tentang hal tersebut. Dan sementara Rasulullah SAW mengatakan taib kepada kita apa? Sallu kama raaitumuni usolli. Salatlah kalian sebagaimana kalian lihat aku salat, kepada para sahabat. Dan dinukilkan dengan hadis yang sahih, Nabi SAW ketika bangkit dari dua rakaat, pada rakaat ketiga berdiri, beliau mengangkat tangannya. Maka ini empat posisi. Dan di sana termasuk yang diperselisihkan para ulama adalah mengangkat tangan ketika bangkit dari sujud. Ya, ini ketika bangkit dari sujud. Ini termasuk yang diperselisihkan para ulama. Dan sebenarnya tadi kita singgung ataupun jumhur berpandangan tidak disyariatkan hal tersebut. Warawa anil bara, yakni al-bara ibn Azib, dan juga al-bara ibn Azib radhiyallahu anhu, yang meriwayatkan adalah Bukhari, sama al-imam Bukhari meriwayatkan dari hadis yang ketiga, hadis dari sahabat al-bara ibn Azib radhiyallahu anhu, beliau menceritakan kana ruku'un nabi sallallahu alaihi wasallam wa sujuduhu wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku'i wa baina sajdataini qariban minas sawa. Dalam hadis al-bara ibn Azib menceritakan adalah dahulu rukuknya Nabi alaihi salatu wasallam, beliau ketika rukuk, wa sujudu, dan sujudnya Nabi alaihi salatu wasallam, wa idza rafa'a ra'sahu minar ruku', dan ketika posisi beliau mengangkat kepala dari rukuk, yakni posisi i'tidal, wa baina sajdatain, dan ketika beliau duduk di antara dua sujud, qariban minas sawa, semuanya adalah berdekatan, mirip ya lamanya. Dan ini dalil tadi disebutkan hadis Abu Hurairah, dalil tentang bahwasannya ketika hendak sujud itu takbir, dan bangkit dari sujud juga takbir. Dan hadis Ibnu Umar menunjukkan ketika mau sujud tidak mengangkat tangan, dan ketika bangkit dari sujud juga tidak mengangkat tangan, cukup takbir. Dan hadis Al-Bara Ibn Azib menyebutkan bahwasannya lamanya sujud maupun lamanya ruku maupun lamanya i'tidal maupun lamanya duduk di antara dua sujud, qariban minas sawa, maka mendekati sama, yakni serupa, mirip, meskipun tidak sama persis namun mendekati, qariban minas sawa. Ini hadis Abdullah Afan Al-Bara Ibn Azib. Dan ini semua dalil-dalil yang sahih dan menjadi dasar apa yang difatwakan dan disebutkan oleh al-muallif Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah taala, ya apa yang beliau sebutkan di depan. Yakni ketika seseorang bangkit dari sujud, dia bertakbir tanpa mengangkat tangannya, dan dia duduk di antara dua sujud, biqadri sujudi, waktunya mirip dan serupa dengan sujudnya. Sebab sebagian orang salah faham dan salah mengartikan ketika ada hadis-hadis tentang keutamaan sujud. Dan hadis-hadis yang menghasung dan mendorong untuk seseorang memperbanyak doa ketika sujud, kemudian mereka pahami kalau begitu sujud jauh lebih lama dibandingkan yang lainnya. Belum tentu, karena di situ hanya ada disebutkan aktsiru amma sujud fa aktsiru fihi doa. Adapun ketika sujud, perbanyaklah doa. Faqaminun ayustajabulah, karena itu akan lebih potensi untuk diijabahi doa kalian. Karena seorang sedang betul-betul meminta mengagungkan Allah, menghinakan diri, posisi sujud betul-betul meminta dengan sungguh-sungguh, ini baik untuk seorang berdoa, posisi terbaik ketika doa, perbanyaklah doa. Dan bukan maknanya kemudian lamakanlah sujudnya yang lainnya tidak, bukan itu pembahasannya. Adapun ruku, maka diulang-ulangi dan perbanyak ta'zim dan zikir-zikir yang ada, meskipun sebagian ulama memandang boleh taib juga doa. Seperti ini yang dirujukkan oleh Syekh Muhammad bin Umar Basmun. Dan sebagian yang lainnya Syekh Ibn Baz berpandangan doa hanya pada sujud saja. Namun boleh, dalil-dalil mendukung bahwasanya boleh doa meminta ketika ruku, akan tetapi yang lebih banyak adalah wirid-wirid atau zikir-zikir rukunya. Karena hadis Rasul mengatakan amar ruku fa'azzimu fihi ar-rabbah. Adapun pada ruku, maka agungkanlah Rabbmu. Maka ini pernah kita bahas, boleh. Maka termasuk dzikir rukuk subhanakallahumma wa bihamdika ta'ala Allahummaghfirli. Allahummaghfirli adalah minta ampunan, doa. Itu juga doa. namun lebih sedikit dibandingkan dengan zikir-zikir yang lain. Kemudian subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, dia ulang-ulangi. Atau Allahumma laka raka'tu, ya Allah untukmu aku ruku, wabika amantu walaka aslamtu. Kemudian khasya'alaka sam'i wa basari wa azmi wa nasabi. Taib. Sambil mumpung teringat di salah satu kajian mungkin sempat rekam, Allah alam shawab, kita ingat sempat salah ucap yaitu ketika tanpa ada maksud ketika sujud membaca Allahumma laka sajadtu wabika amantu walaka aslamtu sajada wajhi lilladhi khalaqahu wa sawwarahu wa syaqqa sam'ahu wa basarah tabarakallahu ahsanul khaliqin. Doa yang panjang ketika sujud, namun kita keceplosan salah baca yang doa untuk rukuk ya, yaitu Allahumma laka sajadtu wa bika amantu wa laka aslamtu khasya'alaka sam'i wa basari. Salah ya, khasya'alaka sam'i wa basari itu lanjutan dari doa rukuk. Baik, mungkin dan ini tanpa ada kesengajaan tidak terasa ya, ini ketika rukuk doa rukuk kita sebutkan ketika sujud. Dan semuanya bisa dilihat dalam sifat sholat, doa-doa yang panjang ataukah pendek, dan sunnahnya pernah kita sebutkan. Seorang muslim terkadang membaca yang ini, terkadang yang membaca yang itu, dengan sekian banyak faedah. Apakah itu untuk menjaga sunnah ya, supaya tidak hilang, sehingga orang kenalnya hanya satu zikir ketika ruku, satu zikir ketika sujud. Sementara ada orang tanya, doa ini sahih dhaif enggak ya? Ketika kita hafal kita tahu, maka itu bisa menjaga as-sunnah. Begitu pula ihya'us sunnah, bisa menghidupkan sunnah ketika mati. Ketika tidak difahami, tidak di atau dilupakan sebuah doa, dengan diingatkan lagi, dipraktekkan, diajarkan kepada anak, maka ini baik. Dan demikian pula ta'zimul lil ajr, memperbesar pahala. Karena ini dan ini lebih ittiba' li sunnah, mengikuti Nabi alaihi salatu wasallam meskipun tidak sampai tingkat wajib. Akan tapi Nabi alaihi salatu wasallam kadang membaca yang ini, kadang membaca yang itu. Dan yang terfaedahnya adalah hudurun, yakni istihdarul qalb, menghadirkan kalbu. Pernah kita sebutkan sebab seseorang yang membaca doa satu saja terus rutinitas, maka seringkali dia lalai, seringkali dia hanya membaca adat kebiasaan tanpa menghadirkan kalbunya ketika membaca, hanya lewat saja subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, lewat. Adapun ketika dia terkadang membaca subhanakallahumma wa bihamdika allahumma ighfirli, ya Allah ampuni aku, subuhun kudusun rabbul malaikati warru, maha suci maha kudus engkau ya Allah. Dan demikian pula dia membaca Allahumma laka raka'tu wa bika amantu dan semisalnya, maka ini lebih dapat menghadirkan qalbu. Dan ini yang terbaik meskipun tidak sampai tingkat wajib, dan boleh seorang muslim membaca doa yang mudah dia hafalkan. Dan alhamdulillah agama kita mudah dan tidak memaksakan dan mengharuskan seseorang melakukan amalan yang di luar batas kemampuannya. Seorang mungkin menghafalkan berat, maka silahkan ambil yang pendek, tidak mengapa, dia ulang-ulang dan seterusnya. Adapun bagi yang mampu dan bisa, maka suatu kerugian ketika seorang mampu menghafalkan lebih namun dia sudahlah, saya cukup satu saja, ini kerugian. Dan disebutkan di sana oleh para ulama rahimah ta'ala, suatu kerugian adalah bagi orang yang mampu untuk meraih derajat yang lebih tinggi, untuk meraih pahala yang lebih banyak, untuk mendapatkan kebaikan yang lebih, namun dia mencukupkan dengan yang sedikit. Dan itu banyak dalam bab-bab yang lain. Misalnya seseorang dia punya potensi hafalannya masya Allah, bisa lebih ya, kenapa mencukupkan cuma sedikit, tambahkan ketika memang mampu. Adapun yang seorang yang ingin menghafal namun sudah berat, ya semampunya. Ya, adapun bagi orang yang kemudian mampu dan longgar waktunya dan punya kemampuan, kenapa kok sehari cuma tambahnya sekian dan sekian? Ketika memang ada kemampuan, maka lebih. Begitu pula seorang yang mampu untuk belajar mustalah hadis, mampu untuk belajar membedah sebuah hadis, kenapa dia mencukupkan diri terus untuk taklid, ikuti Syekh Fulan, ikuti Syekh Fulan misalnya. Ketika dia mampu, maka terus untuk naik. Dan bukan bermakna kemudian seorang tertimpa ujub, kemudian merasa bangga diri, ataupun merasa tidak cukup dengan atau merasa cukup dengan ilmunya. Lah, seorang muslim dididik untuk tawadhu dan demikian merasa dirinya serba penuh kekurangan dan kesalahan. Namun dia dididik untuk tidak patah semangat dan putus asa sehingga dia terus berusaha dan berusaha. Namun dia meyakini kalaulah bukan hidayah taufik dari Allah, kita tidak bisa apa-apa. Maka terus demikian. Dan akidah seorang muslim menggabungkan dari perkara-perkara ini, bainar raja wal khauf. Dia juga kuat namun tegas, dan demikian pula teguh, namun dia pun juga menyadari keteguhannya, kekuatannya, Taib, kemampuannya itu tiada lain dan tidak bukan adalah hidayah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Taib, maka tanpa pertolongan Allah kita semua ini taib lemah dan tidak bisa kuat menghadapi berbagai macam fitnah atau godaan dan semestinya dan seterusnya. Maka setelah mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian setelah itu usaha. Maka termasuk ini, ketika seorang mampu untuk membaca zikir-zikir yang ada yang ini, ada yang itu, maka ini subhanallah kesempatan dan ladang untuk dia memperberat timbangan amal dia, terutama dalam amal yang sangat besar kedudukannya dalam agama kita, yaitu sholat. As-sholatu imaduddin, sholat adalah tiangnya agama. Dan yang pertama akan dihisab, dihitung-hitung, dicatat besok. Disetorkan catatannya dan dihitung dan ditimbang. Itu sholat pertama kali. Maka seseorang berusaha untuk memperbanyak dan memperbaiki amalan yang satu ini sholat sebelum amal-amal yang lain. Taib, subhanallah, ini tentunya ba'dal aqidah. Tentunya ba'dal aqidah. Maka diantara ibadah yang sangat besar kedudukannya dalam agama kita adalah yaitu as-sholat. Dan terlebih sebelum perkara-perkara sunnah tentunya, rukun-rukun, syarat-syarat dan kewajiban-kewajiban sholat. Jangan sampai seseorang mendahulukan yang sunnah-sunnah, namun dia justru meninggalkan, menelantarkan yang wajib. Tentunya tidak semestinya. Taib. Selanjutnya, pembahasan al-julus baina sajadatain, beliau sebutkan, al-hay'atu al-fi'liyatu lil-jalsati baina sajadatain. Yaitu hay'ah al-fi'liyah, bentuk berupa gerakan dalam duduk di antara dua sujud. Yakni sebagaimana kebiasaan beliau, dan ini subhanallah, termasuk banyak yang dipuji oleh para ulama, Syekh Ibnu Taimiyah taala termasuk ulama mutaakhirin belakangan yang termasuk dikenal subhanallah paling mudah, paling bagus dalam menjelaskan, yaitu taib, terutama dalam bab fikih taib, mudah, ringkas, jelas, dan di terkadang menggunakan taksim, pembagian ya, ini terbagi sekian. Maka ketika membahas sifat salat, beliau seringkali mengatakan yakni al-hay'ah al-fi'liyah dan al-hay'ah al-qauliyah. Ini adalah sifat salat yang berupa gerakan, dan yang berikutnya ini adalah sifat salat yang berupa bacaan. Dan setiap rukun-rukun salat juga mengandung ini. Kalau sujud kemarin ada pembahasan al-hay'ah al-fi'liyah, bagaimana sifat salat dilihat dari sisi gerakan ketika sujud atau posisi tubuh ketika sujud. Apa saja yang ditempelkan ketika sujud, posisi tangan dibuka atau ditutup, jari jemarinya menghadap mana, kemudian punggungnya atau kepalanya, dan bagaimana posisi jari jemari kaki dan kedua kaki ditempel atau dibuka. Ini semua membahas tentang gerakan atau posisi tubuh ketika sholat. Dan yang kedua adalah al-hay'ah al-qauliyah, yaitu sifat sholat berupa bacaan-bacaannya. Bacaan sujud apa saja, 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Maka begitu pula yang akan kita bahas di sini, duduk di antara dua sujud. Beliau memulai dengan al-hay'ah al-fi'liyah, yaitu bentuk berupa gerakan atau posisi tubuh ketika duduk di antara dua sujud. Beliau mengatakan al-ula, yang pertama, yaftarishu qadamahu al-yusra. Seorang ketika salat, ketika dia duduk di antara dua sujud, yaftarish qadamahul yusra, maka hendaknya dia hamparkan yaitu telapak kaki kirinya. Ai, yaitu maknanya yaj'alur rijla al yusra firasyan lahu, yaitu dia menjadikan kaki kirinya sebagai alas untuk dia duduk. Maka disebut duduk iftirash. Satunya tawarruk, ada lagi tarabbu, satunya ini duduk iftirash. Kita mengenal ini, nanti akan kita jelaskan insyaallah taala. Kita ingat dulu ada empat posisi duduk yang nanti akan dibahas masing-masing. Posisi duduk dalam sholat kita hafalkan dan kita ingat-ingat apa namanya istilah-istilahnya. Yang pertama adalah iftirash. Iftirash. Yang kedua adalah at-tawarruk. At-tawarruk, ta, waw, ra, dan kaf. Yang ketiga adalah at-tarabbu, ra, ba, ain, sebelumnya ta, tarabbu. Yang keempat adalah al-ik'a, alif, kaf, ain, alif dan hamzah, ik'a. Ini empat istilah posisi duduk dan nanti akan kita bahas insyaallah taala. Yang pertama di sini disebut yaftarishu qadamal yusra, pada posisi duduk di antara dua sujud seseorang posisi duduknya adalah iftirash. Posisi duduknya ketika orang salat dalam posisi duduk di antara dua sujud, maka posisi duduknya disebut dengan istilah apa? Iftirash. Kenapa disebut iftirash? Yaitu karena kaki kirinya dia duduki sebagai layaknya firash. Apa itu firash? Alas. Untuk seseorang duduk firash, apakah itu berupa karpet, apakah berupa tikar, apakah berupa yang lainnya. Namun dalam hal ini yang dimaksud firash, hamparan yang dia pakai untuk duduk bukan bumi atau bukan karpetnya, namun kaki kiri dia. Maka seorang yang sholat duduk di atas telapak kaki kirinya, bagian dalam. Bisa dipahami ya? Insyaallah nanti akan dipraktekkan Abdullah insyaallah. Jadi yang pertama kaki kiri ini, ya, duduk iftirash. Jadi duduk seorang itu afwan, pantatnya atau tempat duduknya itu dia letakkan di atas telapak kaki kirinya, bagian dalam. Atsani, posisi kedua, yansibu al-qadama al-yumna minal janibil aiman. Kemudian posisi adapun kaki kanan, telapak kaki kanan, yansibu. Orang yang sholat dia menegakkan al-qadama al-yumna, kaki kanannya, menegakkan telapak kaki kanannya, minal janibil aiman, dari sisi kanan tubuhnya, dari sebelah kanan tubuhnya. La as-saq wal faqid, bukan di atas betis dan paha. Jadi bukan diletakkan di atas yaitu betis dan paha, namun yakni artinya sejajar dengan afwan pantat kanan, bukan, namun dia diletakkan di sebelah kanan badan kita, ya, kaki kita ditegakkan di samping kanan badan kita. Kemudian bal as-saq wal faqid mamdudatan, kan, tapi posisi betis dan juga paha ini lurus mamdudatan dan bukan diduduki, akan tetapi apa, ditegakkan, yakni diluruskan, sementara telapak kaki ditegakkan. Dan kemudian bagaimana menegakkannya, yaitu dengan di atas jari jemarinya. Ats-tsalitsa, yang ketiga, yaj'alu butuna asabiha, dia menjadikan perut yaitu jari jemari telapak kaki kanannya ilal ard, berada di bumi, yakni telapak kaki kanan bagian dalam, bukan yang atas, bukan yang luar, namun yang bagian bawah atau bagian dalam dia tegakkan. Wa aqibaha ila fauq, sementara tumitnya itu menuju ke atas. Tumit telapak kaki kanan yaitu menghadap ke atas. Ammal yusra, adapun telapak kaki kiri, fayakunu dhahruha ilal ard, maka punggungnya yaitu punggung kaki kita, telapak kaki kiri atau kaki kiri punggungnya adalah ada di bumi, tempat kita duduk. Wa batnuha ilal insan, sementara perutnya adalah alas untuk yang menempel dengan pantat seseorang duduk. Jadi coba kita praktekkan Abdullah, coba tolong di depan sini cepat saja. Di situ, iya, duduk iftirash. Iya, betul. Nih. Jadi kaki, telapak kaki kiri diamparkan dan duduk di pantatnya duduk di atas telapak kaki kiri, kemudian telapak kaki kanan ditegakkan dengan cara jari jemarinya dihadapkan ke arah kiblat, yakni sebisa mungkin ditekuk, ditekan sehingga menghadap ke arah depan. Kemudian kaki kanan ini perhatikan ada di sebelah kanan apa, orang yang sholat ada di sebelah kanan badan, ya, gantian Abdullah setelah lihat sini ke sana lagi, ya, ya, sehingga ada di sebelah kanan badan, ya kan, posisi kaki kanan, betis dan juga apa sebagian paha ada di sebelah kanan orang yang sholat. Kemudian termasuk kesalahan tadi disebutkan taib Tayyib, cukup itu aja. Adapun dalilnya, qala al-mu'allif rahimahullahu taala, rawa al-Bukhari an Abdullah ibni Abdullah ibni Umar Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala meriwayatkan hadis dari Abdullah bin Umar, cucunya Umar bin Khattab. Annahu kana yara Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma, bahwasannya dahulu dia pernah melihat Abdullah bin Umar, yakni ayahnya sendiri, ya, Abdullah bin Umar bin Khattab, yatarabba'u fi shalat idza jalasa. Dia duduk dengan posisi tarabbu' fi shalat, ketika duduk. Untuk mempraktikkan mudah, sepertinya semua hadirin yang ada di sini duduknya tarabbu'. Kecuali Bang Abi. Yang lainnya semua duduknya tarabbu', silo. Ya, jadi disilangkan apa? Kaki kanan dengan kaki kiri di bawah paha, duduk bersila. Ini duduk tarabbu' namanya. Duduk tarabbu'. Tapi perhatikan di sini hadis Abdullah bin Umar melihat bagaimana Abdullah bin Umar pernah sholat sambil duduk bersila ketika sholat. Fafa'altuhu, maka aku pun ikut-ikutan melakukannya. Wa ana yauma idzin haditsus sin. Namun ketika itu aku masih sangat muda. Masih muda. Fanahani Abdullah bin Umar. Maka kemudian Abdullah bin Umar, ayahku melarang. Ayahku melarang aku. Wa qala innama sunnatus salati an tansiba rijlakal yumna wa tathniya al yusra. Adalah ajaran salat Nabi alaihi salatu wasalam untuk engkau menegakkan kaki kananmu dan engkau membengkokkan kaki kirimu, yakni telapak kaki kirimu dibengkokkan dan diduduki, duduk di atas kaki kiri. Fakultu, maka aku pun menjawab, innaka taf'alu dzalik, tapi Anda melakukan seperti itu. Saya melihat, kenapa saya melakukan seperti ini? Karena saya melihat Anda duduk seperti itu. Faqala, maka Abdullah bin Umar mengatakan, inna rijlayya la tahmiluni. Sesungguhnya kedua kakiku tidak dapat menanggung beratku, atau tidak, sesungguhnya kedua kakiku tidak kuat menahan tubuhku untuk bisa sholat berdiri dengan dan demikian duduk dengan cara seperti iftirash atau yang semisalnya. Maka duduknya dengan cara bersila, ya, duduknya dengan cara bersila. Dan ini disebutkan oleh para ulama ta'ala, tadi kita lompati ya, tadi kita sebut iftirash, kemudian tawarruk, duduk tawarruk. Ini nanti ada pembahasan insyaallah ketika duduk tasyahud akhir, ya. Insyaallah duduk tawarruk, ya. Dan yang ketiga adalah duduk tarabbu', ini duduk bersila. Dan ini sebenarnya adalah duduk bagi ahlul a'dzar, orang yang memiliki udzur, tidak bisa duduk di atas apa kursi atau afwan, tidak bisa duduk sebagaimana biasa normal iftirash atau yang semisalnya, maka duduknya dengan cara bersila. Dan ini disebutkan sebagai ahlul ilm bahwasannya duduknya bersila tarabbu' ini apabila seseorang sholat tidak mampu untuk sujud. Tidak mampu untuk sujud. Adapun dia mampu untuk sujud, maka semestinya dia duduk iftirash, duduk seperti tadi. Duduk apa? Iftirash. Duduk seperti yang dicontohkan Abdullah tadi. Duduk seperti duduk di antara dua sujud. Dia sholat kemudian Allahu Akbar dengan posisi duduk seperti tadi, ya, iftirash. Kemudian dia rukuk, agak dia rendahkan sedikit kepalanya. Kemudian subhanallah liman hamidah, dia i'tidal. Kemudian dia sujud Allahu Akbar, sujud biasa. Ya, karena dia tidak mampu untuk berdiri. Dan subhanallah kalau diperhatikan ya, tata cara salat yang seperti ini bagi orang normal saja luar biasa. Subhanallah. Kenapa ini posisinya seperti ini? Kenapa ini posisi seperti ini? Dan bagi rukhsah keringan orang-orang yang sakit pun subhanallah. Ya. Masyaallah, kenapa? Dan disebutkan di sana dibahas berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum," bertakwalah semampu kalian. Maka ketika orang itu sakit, tidak bisa berdiri, dia bisa duduk dan bisa sujud, maka duduknya biasa. Duduk iftirash seperti duduk di antara dua sujud, kan biasa. Adapun ketika seseorang itu tidak bisa duduk, dilihat tidak bisa duduknya seperti apa, ya. Ketika tidak bisa rukuk karena sakit punggung misalnya, dia rukuknya sambil berdiri, kemudian dia Allahu Akbar sambil dia bengkokkan sedikit kepalanya. Karena mungkin Rasulullah SAW tulang punggungnya terkena sesuatu atau yang lain, dia tidak bisa dia tekuk sampai rukuk pada posisi semestinya. Maka dia bungkukkan sedikit saja badannya. Dia bungkukkan sedikit badannya dan tidak dia tekuk dengan banyak. Dan ketika seseorang mampu untuk duduk dan sujud, maka dia duduknya iftirash. Ketika tidak mampu duduknya apa tadi? Tarabbuk, istilah bersila tadi. Bersila kemudian dia cukup ima mengisyaratkan dengan rukuk pendek, yaitu Allahu Akbar rukuk dan sami Allahu liman hamidah biasa. Kemudian sujudnya lebih pendek daripada rukuknya, Allahu Akbar lebih pendek lagi. Begitu pula ketika seorang duduk di atas tunggangannya atau kendaraannya, di atas bis atau di atas kuda atau di atas unta, maka dia sedang mengisyaratkan dan sujud tidak bisa sujud di bawah, namun lebih rendah daripada rukuknya. Adapun seorang bisa sujud maka sujud. Kemudian ketika seorang tidak bisa duduk di bawah, tapi maka duduk di atas, yaitu dengan kursi sebagaimana yang kita lihat. Dan dia kalau bisa rukuk maka dia rukuk. Ketika dia tidak bisanya sujud, ya sujudnya di atas kursi. Maka sesuai masing-masing dengan kondisinya. Maka terkadang memang ada uzur, boleh seseorang sambil duduk ketika tidak mampu berdiri. Tapi namun diperhatikan seberapa uzurnya, fattakullah masyata'atum, bertakwalah semampu kalian. Sebagai orang kemudian duduk terus di atas kursinya, sementara dia bisa sujud. Ketika bisa sujud, maka dia sujud. Ketika tidak kuat berdiri, silakan duduk di atas kursi. Tapi ketika dia bisa sujud, silakan sujud. Dan seterusnya, fattakullah masyata'atum. Dan ini duduk tarabbuk, duduk bersila. Tapi kita lanjutkan sejenak pada adzan insyaAllah. Mungkin salah satu minta tolong adzan terlebih dahulu. Tayyib, barakallahu fikum. Tayyib, kita lanjutkan. Wa rawa muslimun min hadithi Aisyah radhiyallahu anha qalat. Al-Imam Muslim rahimahullah meriwayatkan dari hadith Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Beliau menyebutkan, kana yafrishu rijlahul yusra wa yansibu rijlahul yumna. Menceritakan sifat salat Nabi alaihi salatu wasalam, kata Aisyah, dahulu Nabi alaihi salatu wasalam ketika duduk, yafrishu rijlahul yusra, menghamparkan ke telapak kirinya dan beliau duduki, ya ini tambahan, wa yansibu rijlahul yumna, dan beliau tegakkan kaki kanannya. Sebagaimana tadi, ini dalil juga dalam riwayat Muslim hadis Aisyah. Selain daripada hadis sebelumnya, hadis Bukhari dari Abdullah bin Umar. Rawa An-Nasa'i an Ibnu Umar, dan diperjelas dalam riwayat Nasa'i dari hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, min sunnatis salat, termasuk dari sunnah salat, an tansibal qadamal yumna. Bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajaran beliau dalam salat ketika duduk, an tansibal qadamal yumna. Anda menegakkan telapak kaki kanan. Wastiqbaluhu bi asabiha alqiblata, dan menghadapkannya ke arah kiblat dengan jari jemarinya. Ini telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari jemari ditekan dan telapak kaki apa tumitnya ke atas, sehingga kurang lebih jari jemari kakinya, jempolnya, telunjuknya di ke arah kiblat. Wal julusu alal yusra, sementara duduknya bukan di atas lantai atau di atas karpet, di atas tanah, namun duduk di atas telapak kaki kiri. Ya. Ini sunnah-sunnah sebagai diperjelas, ini adalah duduk dengan istilah al-iftirash. Dan duduk iftirash ini nanti ada pembahasan secara global, ada dua tempat, yaitu posisi duduk di antara dua sujud, dan yang kedua adalah pada posisi tasyahud. Pada posisi tasyahud, dan nanti akan dibahas tasyahud awal maupun tasyahud akhir, insyaallah datang babnya sendiri. Ini duduk iftirash. Kemudian ada yang disebut tadi duduk tawarruk, ada duduk yang miring, yang seperti tahiyat akhir, tasyahud akhir. Nanti juga akan dibahas dalam tasyahud akhir insyaallah taala. Dan yang keempat ada duduk yang kita istilahkan tadi duduk ik'a. Dan duduk al-ik'a ini memiliki tiga sifat, memiliki tiga bentuk, ya. Sebelum membaca apa yang disebutkan oleh beliau rahimahullah ta'ala, kita sebutkan tiga bentuk ika ini. Tiga bentuk ini, yang dua masyru' disyariatkan, dan yang satu alafu minkum, duduk ika, yang satu masyru', yang dua manhyun anhu, dilarang. Dan duduk ika ini disebutkan sifat yang pertama, Seperti yang disebutkan oleh penulis rahimahullah taala di sini, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin mengatakan wa in syaa'a ak'a. Dan apabila dia ingin, silakan dia duduk ik'a. Fayal fanasoba qadamaihi, sehingga dia menegakkan kedua telapak kakinya, kanan maupun kiri, dua-duanya dia tegakkan. Jadi jemari dia tekan menghadapkan ke kiblat semampunya. Wa jalasa ala aqibaihi, dan dia duduk di atas dua tumitnya. Duduk di atas dua tumitnya. Ini sifat yang pertama. Nanti dalilnya akan kita sebutkan nanti insyaallah taala. Baik. Ini duduk ik'a yang pertama. Ya. Coba dipraktikkan Abdullah biar jelas di depan sini. Paham ya? Bisa duduk ik'a. Miring sana dulu kemudian miring ke sana. Iya. Dua-duanya. Iya, agak ditempelkan sedikit dua-duanya kaki. Bisa. Ya, iya. Iya, seperti itu. Duduk di atas tumit kanan maupun kiri. Ya, duduk seperti ini dengan jari jemari ditekan dan dihadapkan ke kiblat, bukan hanya kaki kanan tapi juga kaki kiri. Duduk di atasnya. Ini yang disebut duduk ik'a, dan ini yang diperbolehkan atau disyariatkan sunah sesekali dilakukan. Nanti akan datang dalilnya hadits Ibnu Abbas. Tapi adapun dua duduk ik'a yang terlarang disebutkan oleh para ulama, Syekh Muhammad Basmul dalam mensyarah sifat salat Syalbani, di sini beliau menyebutkan sifat tsaniyah, ayal sibasaqaihi wa yada'a ilyatayhi 'alal ard ka hayatil kalb. Seorang duduk dengan di atas pantatnya dan dengan jari apa lututnya dia angkat, dua lututnya dia angkat, ya duduk bahasa kita seperti jegang tapi dua-duanya kaki kanan kiri dibuka, kemudian dia duduk di atas pantatnya. Jadi seperti kalau kita lihat kan mudah ya, seperti ini. Soalnya begini, bisa dipahami. Jadi dua betisnya ditegakkan, apakah di depan atau terkadang anak-anak bisa agak ke belakang, anak-anak kecil kadang-kadang bisa agak ke belakang, lebih lunter, lebih luwes. Kalau orang dewasa kadang sudah kaku, sudah ketekuk-tekuk. Yang jelas duduk semacam ini dilarang. Kenapa? Karena tasyabbuh bil hayawan, menyerupai dengan hewan. Dan kalau posisi sujud kita telah dilarang untuk meletakkan zira, lengan bawah kita di atas bumi, pernah kita lewati tentang bab sujud, karena menyerupai dengan kalb, maka begitu pula ketika duduk ik'a dengan cara seperti tadi, ini juga dilarang. Kemudian sifat yang ketiga, an yada'a saqaihi wa rukbatayhi wa qadamaihi 'alal ard, yang meletakkan yaitu betisnya dan lututnya dan telapak kaki kedua kakinya di atas bumi, wa yaj'alu ilyatayhi baina qadamaihi, dan dia letakkan pantatnya di antara kedua kakinya. Pantatnya di antara kedua kakinya. Ini biasanya anak kecil bisa. Tidak bisa. Duduk, coba. Ayo, coba. Dibuka lagi. Ya, coba lagi. Kanan dan ke kiri. Kakinya kanan ke kanan, kaki kiri ke kiri. Ayo seperti itu. Iya, sakit kan? Udah tambah gede ya. Anak kecil bisa ini, luwes seperti ini. Bisa dipahami ya? Jadi duduk yang satu kaki kanan ke kanan tubuh, kaki kiri ke kiri tubuh, kemudian duduk di atas pantat kiri apa pantatnya di atas tanah. Dan ini termasuk duduk ik'a yang dilarang. Ini juga dilarang. Maka duduk ik'a ada tiga sifat, yang dua tadi dilarang dan yang satu masyru' disyariatkan adalah yang seperti ini. Ya, duduk ini, duduk di antara dua atau di atas dua tumit, tumit kanan maupun kiri dengan ditegakkan dan jadi jemari dihadapkan ke arah kiblat. Fadhil, kembali. Baik, sekarang kita baca dalilnya. Apa dalil yang menunjukkan dibolehkannya atau disyariatkan itu dilakukan sesekali? Syekh Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan dalil dalam masalah ini, yaitu rawa Muslimun an Tawus, Tawus bin Kaisan, murid Ibnu Abbas, ahlul hadis tabi'in, dari kalangan tabi'in. Imam Muslim meriwayatkan dari Tawus, qulna li Ibnu Abbas, kami pernah bertanya kepada Ibnu Abbas, guru mereka, fil ik'a 'alal qadamain, tentang duduk ik'a di antara dua telapak kaki. Faqala hiya sunnah. Maka Ibnu Abbas, guru kami, mengatakan itu sunnah. Itu sunnah. Fakulna lahu, yakni kalau sahabat mengatakan sunnah dalam ilmu mustalah, kalau sahabat mengatakan minas sunnah, ini berarti hukumnya marfu, artinya didapatkan dari Nabi SAW, berarti jadi dalil, bukan hanya istihadnya sahabat. Kalau sahabat mengatakan minas sunnah, berarti sunnahnya Rasul, hukumnya marfu. Demikian ketika sahabat mengatakan umirna, kami diperintah, atau kunna fi ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kami dulu di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian demikian, wahyu belum terputus, maka itu semua hukumnya marfu sebagai dalil. Maka di sini Ibn Abbas mengatakan hiya sunnah, duduk ika seperti tadi di atas kedua tumit berdiri, maka itu sunnah. Faqulna lahu inna lanarahu jafa'an birrajul. Kami menjawab, kalau kami memandang hal tersebut adalah termasuk sikap jafa, yaitu sikap keras, kolot, keras kepala dan kaku ketika seorang duduknya seperti itu. Ya, kalau duduk iftiras kan mungkin tenang, sopan dan berapa. Kalau duduk yang seperti itu tidak seakan tidak sungguhan duduk jafa. Kami menganggap kalau orang seperti itu duduknya jafa, seperti kolot dan keras kepala duduk seperti itu. Faqala Ibn Abbas, maka Ibn Abbas mengatakan bal hiya sunnatu nabiyyika sallallahu alaihi wasallam. Bahkan itu adalah sunnahnya nabimu sallallahu alaihi wasallam. Hadis sahih diriwayatkan Imam Muslim. Namun para ulama mengatakan duduk ika seperti ini hukumnya ahyanan, dilakukan sesekali. Ya, sesekali dan bukan terus menerus. Dan insyaallah disebutkan tentang posisi tangan dan jari jemari ketika duduk. Kalau tadi posisi-posisi kaki ketika duduk dan pantat, adapun posisi jari jemari dan tangan insyaallah kita bahas besok Selasa. Bismillahi taala wallahul muwaffiq wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa akhirin da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wa subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.